Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم آمين. إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita bisa berjumpa di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, majelisul ilm. Di mana dalam majelis ini insyaallah kita akan mempelajari satu dua buah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan itu kita bisa semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Rabbuna azza wa jalla. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, adalah sebuah kenikmatan yang wajib kita syukuri ketika Allah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke majelis ilm. Apalagi kita diberi kesempatan untuk mempelajari satu ilmu yang paling agung, satu ilmu yang disifati oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yang insyaallah antum akan mempelajari pada keesokan hari bersama Ustaz Abu Isa hafizahullah ta'ala. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab Salatatul Usulnya mensifati ilmu yang akan kita pelajari ini dengan wa'adhamu ma'amarallahu bihi at-tawhid, dan perintah Allah yang paling terbesar adalah at-tawhid. Itu yang akan kita pelajari, dan itu yang Allah mudahkan kita melangkahkan kaki kita ke majelis ini, yang insyaallah kita juga dimudahkan untuk memahaminya. Ikhwani wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita coba renungkan berapa banyak kaum muslimin yang tidak mendapatkan kesempatan seperti kita di sini pada detik ini? Berapa banyak dari kaum muslimin dan muslimat yang mungkin mereka ingin untuk bisa seperti antum dan seperti antuna, tetapi banyak barangkali kesibukan yang mereka hadapi sehingga mereka sulit untuk melangkahkan kakinya ke sini, sulit untuk melangkahkan kakinya di majelis ilmu yang lain. Namun Allah memilih antum, antuna dan kita semuanya untuk menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan kesempatan mengenal tentang Rabbuna Azza wa Jalla, mengenal Rabbus Samawati wal Ard, mengenal Allah Azza wa Jalla. Sungguh wallahi ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat agung, melebihi kenikmatan duniawi yang sudah kita rasakan hakikatnya tatkala kita mampu mengamalkan tuntutan dari ilmu yang kita pelajari. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah dijadwalkan puasanya pada hari ini, insyaallah kita akan belajar sebuah kitab yang besar walaupun kecil ukurannya, yaitu Al-Qawaidul Arba, empat kaidah dasar dalam agama Islam. Namun sebelum kita masuk dalam pembacaan matan dan penjelasannya, saya akan memberikan pengantar tentang ilmu yang dipelajari ataupun dibahas dalam Al-Qawaidul Arba. Dan insyaallah nanti panitia barangkali akan membagikan makalah sederhana yang sudah saya tuliskan, namun masih di sana sini banyak kurangan, belum sempat saya tuliskan referensinya, dan bisa nanti diikuti kelengkapannya insyaallah di Muslim.id insyaallah. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Qawaidul Arba ini adalah ilmu yang mempelajari tentang at-tauhid, disiplin ilmu at-tauhid. Maka di sini letak perlunya kita mempelajari pengantar ilmu tauhid. Kitab Al-Qawaidul Arba ini yang ditulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala, tepatnya itu mempelajari atau mengajarkan ilmu tentang tauhidul uluhiyah. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya ilmu at-tauhid ada tiga, atau tauhid ada tiga, tauhidul uluhiyah, tauhidur rububiyah, dan tauhidul asma was sifat. Apakah definisi tauhid itu? Sekedar mengingatkan kembali bagi yang sudah mengetahuinya dan bagi yang belum begitu mengetahuinya, semoga ini bermanfaat ulasan yang sederhana ini. Bahwasanya definisi tauhid secara bahasa diambil dari wahada yuwahidu tauhidan. Maksudnya adalah menjadikan sesuatu menjadi tunggal, menjadi satu saja. Itu namanya at-tauhid secara bahasa. Atau dalam bahasa yang akrab di telinga kita orang Indonesia adalah mengesakan. Itulah tauhid. Adapun secara istilah, yaitu ifradullahi bima yakhtasu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Ini karena materinya cukup banyak, maka saya ringkas-ringkas. Semoga dengan yang ringkas ini bisa jelas dan bermanfaat. Secara istilah adalah ifradullah, mengesakan Allah. Bima yakhtassu bihi, dalam perkara yang menjadi kekhususannya, yaitu kekhususan Allah. Minar rububiyyati, baik kekhususan itu berupa ar-rububiyyah. Ini isyarat kekhususan Allah itu ada tiga, karena di sini sebutkan tiga. Wal uluhiyah maupun uluhiyah, yaitu keberhakan untuk diibadai. Nanti akan datang penjelasannya satu persatu insyaallah. Wal asma was sifat, dan nama-nama serta sifat-sifat Allah. Berarti perhatikan ikhwan, dalam mempelajari satu disiplin ilmu, maka definisi-definisi adalah sangat penting kedudukannya dalam disiplin apa, disiplin ilmu apapun juga, baik ad-din maupun dunia. Karena definisi itu, ulama itu kalau bikin definisi bukan sembarangan. Mereka kerahkan seluruh kemampuan mereka untuk meneliti dari dalil-dalilnya, kemudian mengeluarkan dari dalil-dalilnya sebuah definisi ilmiah. Definisi kalimatnya definitif. Ini perlu saya fahamkan. Apa artinya kalimat definitif? Menjaga yang masuk ke dalam anggota himpunannya dan mengeluarkan yang keluar dari anggota himpunannya. Atau dalam bahasa Arabnya, jami' mani', mengumpulkan, jami' mani', memberikan batasan, pagar. Ketika Anda mempelajari definisi tauhid, kalau bisa faham dengan baik, insya Allah akan faham mana yang bukan tauhid dan mana yang masuk anggota himpunan tauhid. Cakupan tauhid, mana yang masuk cakupan tauhid. Definisi bukan urusan sekedar hafalan saja, tetapi pemahaman yang bagus sangat berpengaruh. Ba'da taufiqillah, untuk bisa memahami apa itu tauhid. Maka perhatikan dengan baik definisi berikut ini, yaitu ifradullah, mengesakan Allah. Berarti lawan dari syirik. Kalau tauhid berarti anti syirik. Bima yakhtassu bihi, mengesakannya dalam masalah apa saja. Sesuatu yang menjadi kekhususan Allah. Karena khusus bagi Allah, yang lain enggak berhak untuk menyandang perkara-perkara yang menjadi khususan ini. Artinya, kalau sampai ada yang mengklaim selain Allah punya kekhususan-kekhususan ini, atau salah satu di antara kekhususan yang tiga ini, faqad kafar, maka telah kafir. Dia sudah tidak masuk dalam anggota himpunan tauhid atau cakupan tauhid, cakupan definisi tauhid, dia sudah keluar darinya. Perkara yang menjadi kekhususannya, kekhususan Allah, apa saja itu? Satu, ar-rububiyah. Dua, al-uluhiyah. Tiga, al-asma wa sifat. Diambil dari definisi ini sebuah faedah, tauhid ada tiga macam. Itu istimewanya definisi. Bisa diambil sekian banyak faedah darinya. Bisa diambil darinya bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga macam. Bisa diambil darinya inti tauhid itu adalah dalam masalah yang menjadi kekhususan Allah, terkait dengan masalah yang menjadi kekhususan Allah maksudnya. Bahwasanya tauhid itu adalah ifradullah, yaitu menolak kesyirikan dalam segala macam bentuknya dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Singkat-singkat saja karena materi masih banyak. Macam-macam tauhid. Dari definisi tauhid di atas dapat diketahui macam-macam tauhid itu ada tiga. Yang pertama, tauhidul uluhiyah. Apa itu definisinya? Kembali kepada definisi. Definisi tauhidul rububiyah, afwan, yang saya dahulukan di artikel saya ini. Tauhidul rububiyah adalah ifradullahi bi af'alihi, mengesakan Allah dalam perbuatannya. Mengesakan Allah artinya tidak syirik. Maknanya apa? Memungkinkan ada kesyirikan yang bertentangan dengan tauhidur rububiyah ini dalam masalah rububiyah, atau disilakan dengan syirik dalam masalah rububiyah. Dari kata ifradullah mengisyaratkan hal itu. Bi af'alihi, dalam perbuatannya, af'al, perbuatan, diidofahkan, disandarkan kepada dhamir huwa, dia, yaitu Allah. Artinya apa? Perbuatan yang bukan sembarang perbuatan, tapi perbuatan yang menjadi kekhususan Allah. Hanya Allah yang bisa melakukan. Kalau Anda memahami dengan pemahaman yang seperti ini, berarti kalau ada orang yang mengklaim bahwasanya dirinya bisa melakukan satu perbuatan tertentu yang itu padahal merupakan perbuatan khusus Allah, maka faqad asyrak, telah menyekutukan Allah dalam masalah apa? Rububiyah. Mengapa? Karena terkait dengan perbuatan Allah. Pelanggaran, mungkin kalau bisa disilakan, subversif, karena melecehkan Allah. Super subversif, karena yang dilecehkan bukan presiden tetapi pencipta manusia. Dalam masalah apa dilecehkannya? Rububiyah. Kemudian maksud dari definisi ini adalah meyakini hanya Allah lah yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususannya, seperti menciptakan makhluk, mengaturnya, memberi rezeki, memberi manfaat, menimpakan musibah, mudarat, menghidupkan, mematikan, dan lainnya dari perkara-perkara yang termasuk makna rububiyah Allah. Kemudian yang kedua, tauhidul uluhiyah. ifradullah bi af'alil ibad, atau dengan yang lebih familiar, ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam peribadatan. Peribadatan ini af'alul ibad, perbuatan hamba. Kalau yang tadi rububiyah af'alullah, perbuatan Allah, terkait dengan perbuatan Allah. Kalau ini terkait dengan perbuatan hamba, yaitu ibadah. Karena hamba tidaklah diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah dalam beribadatan artinya apa? Meyakini bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk diibadai. Dan tidak boleh mempersembahkan satu bentuk ibadah apapun juga kepada selain Allah. Ini baru mengesakan namanya. Satu, keyakinannya benar bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak diibadai, berhak disembah. Dua, kalau beribadah tidak mau menunjukkan peribadatan kepada selain Allah, tidak mau mempersembahkan peribadatan kepada selain Allah, peribadatan apapun juga. Maka barang siapa yang melakukan satu ibadah saja ditujukan kepada selain Allah, walaupun ibadah-ibadah yang lainnya ditujukan kepada Allah, faqad asyrak, maka telah menyekutukan Allah. Juga demikian, barang siapa yang hanya meyakini saja, hanya dalam hati saja, bahwasanya selain Allah berhak diibadai, tapi dia tidak melakukan peribadatan zahir, misalnya menyembah selain Allah dengan sujud misalnya, salat maksudnya, untuk selain Allah, tidak, dia hanya meyakini dengan keyakinan yang salah. Ini pun juga bertentangan dengan tauhidul uluhiyah, karena definisi tauhidul uluhiyah ifradullah bil ibadah. Yang ketiga, tauhidul asma was sifat. Nah, ini insyaallah akan dibahas lebih rinci oleh Al-Ustaz Zaid pada waktunya nanti, yaitu tentang masalah tauhidul asma was sifat. Sekilas saja, yaitu ifradullah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula al-warida fil Qur'ani was sunnah wal iman bima'aniha wa ahkamiha. Ini masya Allah kalau kita rinci, ini nanti pembahasannya panjang. Dari definisi itu dikeluarkan sekian banyak faidah. Baik, mengesakan Allah dengan nama-namanya yang husna. Saya ulangi, mengesakan Allah dalam nama-namanya yang husna. Husna itu apa? Jangan hanya mengatakan indah, karena husna itu ismut tafdhil dalam bahasa Arab. Ada makna ternya, maka tambahkan kata ter pada, tambahkan kata huruf ter pada indah, terindah. Ustaz kan apa, tipis aja perbedaannya, Ustaz, indah dan terindah. Apa salahnya saya mengatakan indah? Tidak demikian. Masalahnya besar. Karena kalau tidak ada kata ter, berarti ini bukan ciri khas nama Allah. Ingat tauhid tadi, definisi secara umum tadi sebelum dibagi-bagi kepada definisi perbagiannya tadi adalah ifradullah apa? Bima yakhtassu bihi. Mengesakan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah. Kalau bukan nama terindah, itu bukan namanya Allah. Karena selain Allah banyak yang memiliki nama indah. Iya apa enggak? Iya. Jika Anda ingin mengesakan Allah, tidak menyekutukannya dengan orang, dengan selain Allah, maka harus ada ter dong. Jadi gak ringan. Inilah definisi. Kalimatnya definitif, jami' mani', mengumpulkan yang masuk dan mengeluarkan yang keluar. Makanya berat ulama itu bikin definisi. mengeluarkan kemampuan, seluruh kemampuannya, menelaah dalil-dalilnya dengan mohon pertolongan kepada Allah, kita sudah dimudahkan oleh Allah, tinggal memahami dan menghafalnya serta mengamalkan tuntutannya. Mengesakan Allah dalam nama-namanya yang terindah. Apa itu terindah? Apa ciri khasnya? Nah, itu insya Allah semoga Ustaz Zaid nanti cukup waktu untuk menyampaikan pada saatnya. Wasifatihil ula, dan sifat-sifatnya yang termulia. Ada kata ter juga. Ada kata ter juga. Maka dengan demikian, namanya Tauhidul Asma wa Sifat, ketika seseorang meyakini hanya Allah lah yang memiliki nama yang husna dan sifat yang ula. Selain Allah tidak berhak menyandang nama yang husna dan sifat yang ula. Kalau nekat seseorang menyatakan dirinya menyandang satu saja dari nama Allah yang husna, faqad asyrak, maka telah menyekutukan Allah. Kalau dia nekat menyematkan nama husna kepada selain Allah atau sifat yang ula kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dengan orang itu. Itulah hakikat syirik dalam masalah al-asma wa sifat. Al-warida fil Qur'an wa sunnah. Ini juga ada faedahnya. Bahwasanya artinya apa? Al-warida yang ada fil yang bersumber fil Qur'an wa sunnah, dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya penetapan nama dan sifat Allah tauqifiyatun. Bahasa ilmiahnya begitu. Artinya harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan dalil. Tidak boleh seorang sembarangan menyebut ini nama Allah padahal tidak tahu dalilnya. Tidak tahu apakah ini ada dasar dalilnya atau tidak, begitu maksudnya. Inilah definisi tauhidul asma wa sifat. Maka mari kita berhati-hati dalam menetapkan ini sebuah nama Allah atau bukan. Wal iman bima'aniha wa ahkamiha, dan beriman terhadap makna-makna dan hukum-hukumnya. Sebagian dari penjelasan tentang masalah ini saya sampaikan. Contohnya seperti ini. Nama Allah Ar-Rahman. Jadi ulama telah menjelaskan sebuah kaidah bahwasanya setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Salah satu contohnya nama Allah Rahman, Ar-Rahman. Maka di dalamnya pasti memiliki makna, yaitu sifat berupa rahmah, kasih sayang. Kasih sayang. Dan juga demikian nama Allah Ar-Rahim, yang maha penyayang. Ya, ini juga demikian memiliki sifat rahmah dan memiliki konsekuensi. Bahwasanya nama Allah Rahim, selain kita yakini memiliki sifat Ar-Rahmah, juga memiliki konsekuensi menyayangi hamba-hambanya yang mukmin. Hamba-hambanya yang mukmin. Satu yang perlu saya ingatkan, banyak saya dapatkan kesalahan dalam mengatakan ini nama Allah padahal itu adalah sifat Allah. Atau sebaliknya, ini sifat Allah padahal itu adalah nama Allah. Ada kaidahnya sebetulnya, tapi tentu bukan pada tempatnya untuk kita pelajari. Sekedar untuk mengingatkan saja. Ar-Rahmah itu sifat, bukan nama. Kemudian juga Al-Ilm itu sifat Allah, bukan nama. Namanya Al-Alim, yang maha mengetahui. Biasanya kalau dalam terjemahan Indonesia pakai yang maha mengetahui. Dan kata yang maha mengetahui itu bukan nama Allah, tetapi terjemahan sekedar untuk tafhim, memudahkan pemahaman. Ingat, nama tidak bisa diganti. Nama Allah tidak bisa diganti dengan bahasa lain. Nama Allah tetap apa? Al-Alim, yang maha mengetahui. Cuman untuk memahamkan kepada orang Indonesia, ini artinya yang maha mengetahui, bukan sebagai pengganti nama Allah Al-Alim. Karena nama itu harus berdasarkan dalil. Di kita saja nama itu gak bisa diganti kok. Nama orang Jawa Selamat kemudian pergi ke Eropa, enggak kok berganti jadi sukses misalnya, atau kemudian apa pergi ke Arab Saudi menunaikan haji diganti Najih. Kenalkan teman saya namanya misalnya Najih. Loh, ini Selamat yang tetanggaku toh, ya Selamat ini di Arab Saudi Selamat, di Eropa Selamat, semua Selamat, tidak bisa. Ingat, ini masalah besar ini. Semua harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Baik, berikutnya. Faedah mengetahui definisi tauhid agar kita bisa mengesakan Allah dengan benar dan jauh dari syirik. Serta dengan mengenal tauhid, kita lebih mudah mengenal apa itu syirik, karena syirik adalah lawan tauhid. Baik, kemudian selanjutnya, lawan dari tauhid adalah syirik. Pentingnya mengetahui sesuatu melalui mengenal lawannya. Dalam syair disebutkan, wal diddu yudhiru husnahu didd wa bididdiha tatabayyanul asya. Kebalikan dari sesuatu yang indah itu bisa menampilkan indahnya sesuatu tersebut. Dengan mengetahui kebalikannya akan nampak jelas hakikat suatu perkara. Anda ingin tahu bagaimana panasnya api, maka rasakan bagaimana dinginnya air. Karena itu lawannya. Akan lebih jelas lagi ketika Anda bukan hanya mengenal panasnya api, tapi juga mengenal dinginnya air. Anda ingin paham tauhid dengan baik, maka Anda perlu mempelajari syirik dan perinciannya agar semakin paham. Oh, begitu tauhid itu. Definisi syirik secara bahasa, syirik itu secara bahasa keikutsertaan kedua belah sekutu dalam satu perkara. Keikutsertaan kedua belah sekutu dalam satu perkara. Ini karena ngetiknya baru tadi pagi selesai ya. Jadi dimaklumi barangkali kalau nanti setelah dibagi ada satu dua buah ketinggalan huruf atau kemudian kesalahan kata-kata. Insyaallah akan saya lengkapi di Muslimur ID, bisa di copy di sana insyaallah. Secara adapun secara bahasa, secara istilah, musawatu ghairillahi billahi fi ma huwa min khasaisillah. Ingat kalimatnya definitif. Musawatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Fima huwa, dalam perkara, min khasaisillah, yang menjadi kekhususan Allah. Apa itu? Yang tadi, rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Atau dengan bahasa yang lain, an yaj'alal abdu lillahi niddan fi rububiyyatihi au uluhiyyatihi au asma'ihi wa sifatihi. Seseorang mengambil sekutu bagi Allah dalam rububiyyah, uluhiyyah ataupun nama dan sifatnya. Saya singkat, lebih singkat lagi karena perkiraan saya tidak selesai kalau berjalan seperti sebelumnya ini. Baik, intinya ikhwan fillah, syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah. Berarti ada syirik dalam rububiyah, yaitu meyakini misalnya adanya makhluk yang memiliki kekhususan rububiyah Allah, meyakini adanya pencipta atau pengatur alam semesta selain Allah. Atau syirik ada dalam masalah uluhiyah, misalnya berdoa kepada selain Allah. Atau syirik ada dalam masalah nama dan sifat Allah, misalnya memberikan sifat dukun dengan sifatnya Allah, mengetahui yang gaib. Oh, ini syirik ini. Kafir seorang ikhwan. ketika meyakini dan memberi sifat dukun seperti sifatnya Allah, syirik. Maka tauhid itu perkara yang sangat mendasar sekali. Ketika seseorang melanggarnya, sangat memungkinkan dia keluar dari agama Islam. Baik. Kemudian syirik terbagi menjadi dua, ditinjau dari besar kecilnya. Mengapa saya sedikit memperinci syirik? Karena nanti ketika kita sudah masuk dalam matan, nanti ada pembahasan tentang masalah syirik akbar, sehingga saya perlu memberikan apa namanya penjelasan tentang hal itu, walaupun sifatnya sekilas. Syirik besar adalah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengapa dinamakan besar? Karena ada yang kecil. Sederhana saja. Mengapa dikatakan kecil? Karena memang tidak sampai apa derajat yang besar dari sisi tingkat keburukannya. Dari sisi tingkat menyekutukannya tidak sampai totalitas seperti syirik akbar. Adapun syirik kecil, definisinya agak panjang, langsung saya baris bahasa Indonesia, nanti antum bisa lihat di makalahnya. Segala yang dilarang dalam syariat sedangkan dalam nas disebut dengan nama syirik. Satu, segala yang dilarang dalam syariat. Dua, bukan hanya dilarang, ada penyebutan nama syirik dalam dalil. Ini kalau ingin mengetahui syirik kecil. Tiga, dan menjadi sarana mengantarkan kepada kesyirikan besar. Itu barulah dikatakan syirik kecil. Contoh bersumpah dengan nama selain Allah dikatakan syirik kecil. Mengapa? Karena dalam dalil disebutkan nama syirik untuk perbuatan itu. Kemudian yang kedua, sebagai sarana untuk mengagungkan selain Allah sebagaimana Allah, sebagai sarana untuk terjatuh dalam syirik akbar dalam masalah mengagungkan selain Allah, seperti persis seperti agungnya Allah. Apa alasannya dikatakan bersumpah dengan nama selain Allah dikatakan syirik kecil? Satu, karena dalam dalil ada penyebutan nama syirik untuk perbuatan itu. Dua, karena sebagai sarana masuk dalam syirik akbar dalam masalah pengagungan selain Allah. Karena orang yang bersumpah menyebut nama-nama selain Allah, berarti ada bentuk pengagungan, walaupun pengagungannya tidak sampai seperti Allah. Tapi kalau dibiarkan, nanti akan bisa sampai mengagungkan seperti agungnya Allah, persis seperti agungnya Allah. Ketika sudah persis, maka musawah. Tadi apa definisi syirik? Musawah, menyamakan, sama persis. Syirik akbar berarti dia. Terus, misalkan riya. Riya yang sedikit, Ibnu Qayyim menjelaskan ini termasuk, atau ulama yang lain, ini termasuk apa? Syirik kecil. Riya yang sedikit, karena riya itu kalau banyak, di mana tidak mau melakukan ibadah, kalau tidak ada pujian orang, pada secara asal dia sudah tidak mau melakukan ibadah apapun juga. Kecuali kalau ada pujian, kemungkinan ada apa? Kalau ada kemungkinan ada pujian, baru dia melakukan ibadah itu. Maka orang yang seperti ini masuk, walaupun riya, tapi masuk syirik akbar. Ulama membedakan riya yang mana yang masuk syirik kecil, riya yang sedikit. Kalau riya yang akbar, syirik akbar, ini riyanya orang-orang munafikin. Mengapa dikatakan riya itu syirik kecil, riya yang sedikit itu syirik kecil? Satu, karena ada penyebutan dalil. Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asgar. Apa itu? Dalam hadis disebutkan riya. Demikian kurang lebihnya redaksinya dalam hadis. Nah, kemudian yang kedua, dia bisa sebagai sarana untuk sampai kepada syirik besar, yaitu karena terbiasa caper, cari perhatian dalam beribadah, terbiasa riya, maka sampai pada tingkatan dia tidak lemau lagi sholat, puasa kalau tidak dipuji. Baik. Kemudian yang terakhir dari mukadimah, perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Banyak perbedaannya. Satu, masalah diampuni atau tidaknya. pelaku syirik akbar tidak diampuni oleh Allah kecuali jika bertaubat. Artinya apa? Kalau mati dalam keadaan masih tidak bertaubat dari perbuatan syirik akbarnya atau bahkan sedang melakukan syirik akbar, maka ini adalah tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, kekal selamanya di neraka. Waliyahdubillah. Adapun syirik kecil diperselisihkan ulama. Jika pelakunya mati dan tidak bertaubat. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa pelakunya tergantung kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, ya Allah ampuni. Kalau tidak, ya terserah Allah. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat pelakunya tidak diampuni maka pasti diazab. Namun tidak kekal di neraka. Ya. Ada yang menjelaskan seperti itu. Kemudian yang kedua, menggugurkan amal atau tidaknya. Dari sisi menggugurkan amal atau tidaknya, syirik akbar itu menggugurkan seluruh ibadah yang sudah pernah dilakukan. Kalau syirik kecil itu hanya menggugurkan amal yang menyertainya atau amal yang dikotorinya. Kalau syirik akbar, walaupun syiriknya dalam masalah doa saja, yang lain gak syirik, sholatnya gak syirik, hajinya gak syirik, ibadah yang lainnya gak syirik, syirik sekali saja, doa dan itu pun sekali saja, langsung gugur seluruh amalannya. Ini syirik akbar. Kemudian yang ketiga, dari sisi mengeluarkan pelakunya dari Islam atau tidak, maka syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak. Kemudian dari sisi kekal di neraka atau tidaknya, syirik akbar pelakunya kekal selamanya di neraka kalau tidak bertaubat. Adapun syirik kecil tidak. Walaupun dia misalnya diadab dahulu tapi tidak kekal selamanya di neraka. Karena dia masih muslim, mati meninggal dalam keadaan muslim. Kemudian status dosanya kalau syirik akbar ini termasuk kekafiran, pembatal keislaman. Sedangkan syirik kecil min akbaril kabair, termasuk min. Ya, ulama itu kalau mengungkapkan satu ibarah ungkapan itu ilmiah sekali. Satu huruf saja dikurangi bisa berubah maknanya dengan besar. Ulama mengistilahkan dosa syirik kecil itu min akbaril kabair. Min sebagaimana kita ketahui dalam bahasa Arab adalah menunjukkan tab'idiyah dalam konteks ini. Menunjukkan mana sebagian. Artinya kabair itu banyak. Artinya apa? Akbarul kabair itu tidak hanya satu. Dosa yang kategori terbesar itu tidak hanya satu. Maka syirik kecil min akbaril kabair, salah satu dari dosa-dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar. Bukannya dosa besar, terbesar dari dosa-dosa besar. Salah satunya syirik kecil. Atau dengan ungkapan yang lain, syirik kecil ini adalah akbarul kabair sesudah syirik akbar. Sesudah syirik akbar. Kemudian yang keenam, status kehalalan darahnya dan kehalalan harta pelakunya. Syirik besar menyebabkan halal darahnya dan harta pelakunya. Sedangkan syirik kecil pelakunya dihukumi muslim namun imannya naqis, yaitu tidak sempurna, kurang sempurna, dan disebut fasik. Ini mustalahat ya, terminologi ilmiah dalam disiplin ilmu tauhid. Sebagaimana kita maklumi setiap disiplin ilmu punya terminologi ilmiah. Seorang tidak dikatakan menguasai ilmu tersebut kalau dia tidak menguasai terminologi-terminologi ilmiah. Dikatakan di sini fasik karena dalam ilmu pendasaran atau dalam istilah ilmu umum, mata kuliah dasar umum, maka dalam disiplin ilmu tauhid juga ada MKDU-nya, ikhwan. Kalau antum belajar ilmu tauhid tanpa MKDU, mata kuliah dasar umum, maka apa? Antum akan mendapatkan kemungkinan kesalahan pemahaman yang besar ketika memahami kitab para ulama. Karena ulama tidak seterusnya kemudian menjelaskan istilah-istilah yang ini sudah tempatnya di mata pelajaran dasar. Maka cukup membiarkan begitu saja istilah itu. Kata ulama bahwasanya pelaku syirik kecil ini dikatakan fasik. Maksudnya adalah istilah untuk pelaku dosa besar. Fasik itu konsekuensinya masih dikatakan muslim, bukan kafir. sikap muslim terhadap pelakunya. Yang ketujuh, perbedaannya adalah dalam masalah sikap muslim terhadap pelakunya. Kalau pelaku syirik besar karena keluar dari Islam, maka jika masih hidup dimuamalahi, disikapi dengan tidak boleh dimakan sembelihannya. Ini saya sampaikan penting, karena Qaidul Arba ini banyak membahas tentang syirik besar. Kalau sampai enggak paham Qaidul Arba, Al-Qaidul Arba, kemudian seseorang terjatuh dalamnya, ini loh konsekuensinya. Kalau hidup kita disuruh mensikapi apa dalam Islam? Tidak dimakan, tidak boleh dimakan sembelihannya. Dihukum dengan bunuh oleh pemerintah muslim. Dan eksekusinya ditangani pemerintah muslim. Hanya saja diminta untuk bertaubat terlebih dahulu. Jika bertobat, maka diterima tobatnya dan tidak dibunuh, serta disikapi sebagai seorang muslim. Namun jika pelaku syirik akbar itu mati, tidak bertobat, maka tidak boleh disolati. Nah, tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Nah tuh, walaupun KTP-nya muslim, tapi dia melakukan syirik akbar, tidak boleh disolati. Kemudian tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Kemudian hartanya tidak diwariskan, walaupun dia kaya, tapi untuk baitul mal negara muslim. Maka besar bahaya konsekuensinya syirik akbar. Nah, kita akan pelajari kaidah agar selamat dari syirik akbar. Empat kaidah dalam Al-Quran. Sedangkan pelaku syirik kecil, bagaimana kita mensikapinya? Baik ketika masih hidup maupun sudah mati, disikapi sebagai seorang muslim. Seperti contohnya, ahli warisnya berhak mewarisi hartanya, sembelihannya halal, disolati jika meninggal, dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Kalau mati, tidak kekal selamanya di neraka, kalaupun harus disiksa. Itu perbedaannya. Apa persamaannya syirik akbar dan syirik kecil? Apa persamaannya? Jadi antum begitu, cara belajar di suatu disiplin ilmu itu biasa menelaah. Ada dalil, oh ini tentang syirik akbar. Ada dalil yang lain, oh ini tentang syirik kecil. Apa ya definisinya masing-masing? Apa yang keluar dan apa yang masuk? Kemudian apa perbedaan antara keduanya? Apa persamaan antara keduanya? Kalau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu berarti menguasai. Tapi kalau hanya sekedar hafalan, baca buletin, oh pokoknya intinya saya gak boleh begini dan intinya saya gak boleh begitu. Nah itu untuk orang awam, mas. Kalau santri mahat ilmi misalnya, ya gak level lah seperti mereka. Lebih tinggi dari itu. Karena kalian diberikan kenikmatan yang melebihi mereka. Kalian bisa duduk di hadapan para asatidah salafiyin. Kenikmatan besar. Masa sama hasil akhirnya pulang dari daurah apa? Yang dapat intinya, saya enggak boleh berdoa kepada selain Allah. Hanya itu, ya sudah, selesai. Khalas. Wah, ya rugilah kalian. Kesempatan duduk berjam-jam, faedahnya hanya itu. Baik. Persamaan antara syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama, dari jenis dosanya. Sama-sama dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Dan sama-sama disebut kelompok dosa syirik. Kemudian yang kedua, terancam siksa. Sama-sama terancam siksa. Jadi gak ringan, walaupun melakukan syirik kecil itu gak ringan. Karena dia termasuk kelompok dosa yang terbesar. Bahkan di sana ada pembahasan bahwasanya syirik kecil itu secara jenis dan secara umum bisa dikatakan, sebagian salaf menyatakan lebih besar daripada dosa besar. Lebih besar daripada dosa besar secara jenis dan umum. Min haitsu jinsin wal umum. Wah, ini nanti kalau dijelaskan ada lagi faedah-faedahnya. Tapi ini sekedar isyarat saja. Apa makna min haitsul jinsi wal umum? Baik, berikutnya masuk dalam mukaddimah kedua setelah ilmu pengantar tauhid tadi. Resensi kitab. Saya ingin kenalkan kitab ini secara global. Global dulu baru terperinci. Semoga ini bisa bermanfaat, karena saya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau di antara sunnah dalam berdakwah mengglobalkan sebelum memperinci. Tidakkah kalian pernah mendengar hadis hal tadruna manil muflis? Apakah kalian mengetahui siapa itu orang yang bangkrut? Singkat dulu baru diperinci. Global dulu ke dalam hadis yang lain, ayatul munafik thalath. Diberi judul dulu, baru kemudian diperinci. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Dan inilah yang dipakai oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam banyak risalahnya. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaika ta'allum arba'a masail. Disebutkan empat masalah. Mencontoh Rasulullah SAW, ikhwan, kalau seseorang itu dalam berdakwah mencontoh sunnah Rasulullah SAW, barokah. Mencontoh sunnah didapatkannya insyaallah. Tanpa retorika yang tinggi muluk-muluk, masuk ke dalam hati. Karena sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhlas. Baik, resensi kitab, judulnya adalah Al-Qawaidul Arba, kaidah yang jumlahnya ada empat. Kaidah dasar dalam Islam, empat kaidah dasar dalam Islam. Kalau sudah dikatakan kaidah, ikhwan, bayangan kita akan mendapatkan sebuah permata yang indah. Mengapa demikian? Karena kaidah itu adalah sebuah dasar yang bercabang darinya permasalahan cabang yang banyak. Kaidah itu ibarat pondasi. Yang terbangun di atas pondasi itu tiangnya, atapnya dan seterusnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mendorong seseorang untuk mempelajari perkara yang dasar, prinsip dasar, termasuk prinsip dasar adalah kaidah dasar, adalah ketika beliau menjelaskan perbedaan antara orang yang arif, yaitu orang yang alim, dengan orang yang jahil. Kata beliau intinya, orang yang arif itu perhatiannya kepada ihkamul asas, mengokohkan pondasi, senang belajar mata kuliah dasar umum, senang belajar kaidah-kaidah dasar, senang belajar mengawali belajar sesuatu dari dasarnya, tidak langsung tinggi-tinggi, tidak langsung pada cabangnya. Antum bayangkan kalau masjid yang sebesar ini pondasinya dari yang empuk-empuk atau apalah yang tidak kokoh, kemudian dibangun bangunan yang sekokoh ini atau lebih dari ini, maka kena angin syubhat sedikit oleng, kena angin syahwat sedikit roboh bisa jadi. Kalau seorang dalam mempelajari ad-din tanpa melalui dasar. Adapun orang yang jahil, kata Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan intinya kurang lebihnya perkataan beliau, maknanya adalah perhatiannya kepada meninggikan bangunan tanpa memperhatikan pengokohan pondasi dengan baik. Dia sukanya yang wah-wah. Kalau saya bisa contohkan seperti itu. Sukanya ilmu yang tinggi-tinggi. Sukanya membahas yang muluk-muluk. Padahal tentang akidah yang mendasar, rukun sholat, syarat sahnya wudu, enggak paham. Tapi sudah belajar tentang perekonomian Islam, makro dan mikro. Wah, wes. Nah ini. Ini keliru, ikhwan. Keliru. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Penulisnya adalah Imam Da'wah Tauhid, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala, dan beliau wafat pada tahun 12206 Hijriah. Dan beliau menamai dengan Al-Qaidul Arba, sama sekali bukan pembatasan. Ini ulama banyak menyebutkan sesuatu itu ada sekian. Bisa difahami sebagai pembatasan, bisa tidak. Tergantung konteksnya bagaimana. Kalau di sini jelas kaidah dalam dalil tidak hanya empat. Kaidah tauhid dalam dalil tidak hanya empat. Maka ini bukan pembatasan. Tetapi mengapa memilih empat ini saja? Nah itu. Kalau kebiasaan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam menulis risalahnya, beliau memperhatikan dakwah. Yaktub liya da'wah. Itu ciri khas Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Menulis bukan untuk menjadi pajangan referensi perpustakaan. Beliau menulis liyad'u untuk didakwahkan, untuk berdakwah, memperhatikan kondisi mad'u, apa yang penyimpangan yang ada di masyarakat, beliau tulis untuk disebarkan, untuk didakwahkan. Maka sangat mungkin kan beliau menyebutkan ini karena memang beliau banyak melihat penyimpangan-penyimpangan di masyarakat terkait dengan pelanggaran salah satu dari empat kaidah ini. Atau semuanya bisa jadi. Baik. Disiplin ilmu ini masuk dalam disiplin ilmu tauhidul uluhiyah sebagaimana sudah saya jelaskan di awal tadi. Adapun kedudukan kitab ini di mata ulama, kitab ini memiliki kedudukan yang tinggi. Mengapa? Setidaknya karena dua hal. Yang pertama, karena sumber pengambilan keempat kaidah ini. Sebagaimana kebiasaan penulis, dan nanti bisa antum dan antunna buktikan di majelis besok, lihat salasatul usul. Beliau sedikit bicara dalil, disambung dengan sedikit kata sambung dalil. Itu ciri khas tulisan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Tak terkecuali Al-Qawaidul Arba. Beliau tidak ingin mengajarkan sesuatu min indi nafsi, dari dirinya sendiri. Beliau ingin mengajarkan sesuatu dari qala Allah Ta'ala wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang difirmankan, apa firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa bersalawat. Empat kaidah dalam kitab ini diambil dari Al-Qur'an. Nanti disebutkan di sini oleh Syekh dalam matannya bahwasanya ini diambil dari Al-Qur'an. Maknanya bukan berarti tidak diambil dari Al-Hadis. Mengapa demikian? Karena dalam Al-Qur'an ada perintah untuk mengambil semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau mengatakan dalam matannya ini diambil dari kitab Al-Quran, bukan berarti beliau menafikan atau meniadakan al-hadith. Tidak, sudah masuk di dalamnya. Buktinya di sini juga, dalam matan ini juga disebutkan hadith oleh beliau. Dengan manhaj salafus saleh, itu sumber pengambilan satu. Sumber pengambilan dua, sejarah, fakta nyata, fenomena nyata musyrikin Arab ketika itu. Jadi valid ini ikhwan, tulisan ini valid, validitasnya tinggi karena memang didasarkan pada fakta nyata. Jadi kalau dalam bahasa ilmu umum mungkin beliau bisa dikatakan ilmuwan sekaligus praktisi. Karena beliau juga ulama sekaligus beliau sudah mempraktekkan apa yang beliau ucapkan dalam dakwah-dakwah beliau, dan beliau sudah melihat secara nyata fenomena yang terjadi. Nah, kemudian kita bisa mengetahui kedudukan tingginya kitab ini, walaupun tipis, namun besar isinya, agung isinya, adalah dari sisi yang kedua, yaitu dampak buruk bagi yang menyelisih salah satu dari kaidah yang empat ini. Kalau seorang mengetahui dampak buruknya itu, berarti penting sekali saya belajar ini. Ketika seorang menyelisih salah satu dari kaidah yang empat ini, maka akan terjatuh dalam keraguan-keraguan dan kerancuan akidah yang besar dalam mengenal siapa itu muwahhidun ahlu tauhid dan siapa itu musyrikun ahli syirik, serta tidak mampu membedakan dua kelompok tersebut. Bahkan sangat mungkinkan dia melakukan kesyirikan yang sama persis dengan kesyirikan musyrikin bangsa Arab dahulu, padahal musyrikin ketika itu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau kamu wahai musyrikin zaman sekarang yang telah melakukan kesyirikan persis dengan musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman dahulu, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di hadapanmu, kamu juga diperangi karena kamu semodel dengan mereka. Baik. Kemudian buah positif bagi yang memahami empat kaidah ini dan mengamalkannya dengan baik adalah akan mudah baginya mengetahui tauhid yang Allah mengutus para rasulnya dengan membawanya dan menjadi tujuan diturunkannya kitab-kitabnya. Di samping itu ia juga mudah mengetahui syirik yang Allah peringatkan makhluknya darinya, dan dia jelaskan bahayanya serta kerugian bagi orang yang melakukannya di dunia maupun di akhirat. Artinya orang yang kalau belajar ini dengan baik faham tauhid dan syirik insyaallah ta'ala, walaupun masih terus butuh ditambah ilmunya, faham banyak dari perkara tauhid dan syirik, begitu maksudnya. Hukum mengetahui kaidah-kaidah dasar dalam bertauhid adalah wajib. Saya sertakan ini dalam mukadimah agar kita tidak teledor dalam kewajiban kita sebagai hamba Allah menuntut ilmu yang ulama sebut sebagai ilmu fardhu ain. Jadi ada sebuah istilah dari ulama tentang ilmu yang dinamakan dengan ilmu furudul a'yan atau fardhu ain. Ada ini dalam ucapan Imam Ahmad, ucapan Imam Malik, Fatwa Lajnah Daimah dan seterusnya. Apa ilmu fardhu ain itu? Sebelumnya saya beri mukaddimah bahwasanya mempelajari kitab ini dalam batasan paling minimal yang menjadi syarat keislaman seseorang, hukumnya wajib. Bahkan lebih wajib daripada mengetahui hukum-hukum dasar sholat, puasa, zakat. Mengapa? Karena sholat, puasa, zakat dan yang semisalnya tidak akan sah jika ada kesyirikan besar pada diri seseorang. Maka mempelajari kitab ini dan yang semisalnya dengan catatan dalam batasan paling minimal yang menjadi syarat kesahan Islam seseorang, bukan dalam secara mendalam, tidak, rinciannya, cabang-cabangnya, tidak, ini hukumnya wajib fardhu ain, bahkan lebih wajib daripada kalian mempelajari rukun sholat, walaupun itu termasuk rukun Islam. Karena rukun Islam pertama apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauhid di dalamnya lebih tinggi daripada salat. Baik. Jadi ada faedah, ulama dari dulu telah menjelaskan tentang adanya jenis ilmu yang hukum mempelajarinya fardhu ain. Kalau hukum pelajarinya fardhu ain, maknanya apa? Kalau enggak sengaja enggak belajar padahal punya waktu, punya kesempatan, bisa apa? Berdosa. Jadi jangan disangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berjuang, kemudian para sahabat pun juga sudah berjuang menyampaikan agama Islam ini sampai kepada kita, mushaf Al-Qur'an 30 juz lengkap, kemudian kita taruh di lemari berdebu, enggak pernah dibaca, enggak pernah difahami tafsirnya dan seterusnya, enggak ada satupun dari ajaran agama Islam yang diwajibkan kita untuk mempelajarinya. Lalu apa makna perjuangan mereka ya ikhwan? Sampai kemudian berjihad, sampai ada yang meninggal dunia, sampai ajaran ini kepada kita, kemudian oh boleh-boleh saja, gak belajar sama sekali juga boleh kok. Enggak masuk akal yang seperti ini. Harus ada sebagian dari ajaran agama Islam yang diwajibkan bagi setiap orang. Enggak masuk akal, boleh belajar, boleh enggak tahu tambah baik karena enggak tahu dosa, enggak dosa. Wah, syubhat ini. Butuh kasyfu syubhat setelah thalathatul usul. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dasarnya ilmu fardhu ain ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis ini dihasankan oleh As-Suyuti, Adz-Dzahabi dan disebutkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Mengapa saya sampaikan agak rinci siapa yang menghasankan dan siapa yang tidak, siapa yang menghasankan dan siapa yang menyebutkan dalam sahihnya? Jawabannya karena hadis ini diperselisihkan oleh ulama. Ada di antara ulama yang mundhaifkan. Maka dalam rangka untuk menunaikan amanah ilmiah saya sampaikan ini. Bahasanya ada yang memandang ini dhaif, tapi ada yang memandang ini yaitu hasan, dan tadi sudah saya sebutkan ulama yang menghasankannya. Dan dasarnya adalah kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. suatu perkara yang sebuah kewajiban tidak bisa terlaksana kecuali dengannya, maka hukumnya, maka hukum perkara tersebut juga wajib. Suatu perkara yang sebuah kewajiban tidak bisa terlaksana kecuali dengannya, maka hukum perkara tersebut juga wajib. Kalian tidak bisa sholat dengan sah kecuali dengan berwudu kalau berhadas misalnya. Dan kalian tidak bisa berwudu misalnya kecuali kalau kalian harus beli air dan kalian punya uang untuk beli air, hukum beli air itu wajib. Karena kalian masih mampu untuk membelinya, mendatangkannya air tadi. Mengapa wajib? Karena ikut yang hukum sholatnya tadi. Kalian bertauhid wajib enggak bertauhid? Wajib. Maka tidak bisa bertauhid dengan benar kecuali menuntut ilmu tentang tauhid batasan minimal yang membuat kesahan keimanan kalian kalau terkait dengan masalah menjaga kewajiban beriman. Walaupun kewajiban kita tidak hanya menjaga batasan paling minimal. Di sana ada kamalul iman al-wajib dan ada asul iman. Ini mustalahat yang insyaallah akan dijelaskan pada waktunya. Baik. Maka hukum mempelajari ilmu tauhid sebatas batasan paling minimal yang bisa tertunaikan kewajiban seseorang dalam mengesakan Allah, maka wajib. Jadi enggak boleh sama sekali enggak mempelajari tauhid. Namun bukan berarti juga harus mempelajari seluruh disiplin ilmu. Tidak, karena di sana ada ilmu yang fardu kifayah, tugas para ulama, para ustaz dan seterusnya. Baik. Oleh karena itu Imam Malik seingat saya ketika ditanya tentang menuntut ilmu, beliau menjawab kullu khair walakin undur ila ma tahtajuhu fi kulli yaumika wa lailatika fatlubhu. Begitu kurang lebihnya beliau mengatakan. Ketika beliau ditanya tentang menuntut ilmu, beliau mengatakan semuanya baik, ilmu syar'i itu semuanya baik, semuanya penting. Walakin akan tapi, undur lihatlah ma apa atau ilmu-ilmu dari ilmu syar'i tahtajuhu yang engkau butuhkan fi yaumika wa lailatika sehari semalammu. Fatlubu, maka tuntutlah itu. Kamu sehari semalam butuh apa? Bertauhid. Ya, tuntut ilmu tauhid. Kamu sehari semalam butuh apa? Salat. Tuntut salat yang sah bagaimana? Batasan yang paling minimal agar bisa tertunaikan kewajiban. Kesimpulannya ilmu fardu ain adalah ilmu yang kalau di tidak dipelajari akan terjatuh dalam dosa. Baik dosanya dalam bentuk tidak bisa melaksanakan kewajiban atau dosanya dalam bentuk melakukan larangan yang sifatnya haram untuk dilakukan. Dalam bahasanya ulama lazna daimah, ilmu fardu ain ini adalah ilmu yang menyebabkan sahnya akidah dan ibadah seseorang. Dan tidak boleh seorang tidak tahu tentang ilmu tersebut. Kemudian kitab ini terdiri dari 5 bab. Bab yang pertama muqaddimah. 4 bab yang lain, 4 kaidah. Yang pertama adalah muqaddimah. Muqaddimah mengandung pujian kepada Allah Ta'ala, doa, penjelasan tentang makna hanifiyah, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan syarat sahnya sebuah ibadah. Itu isi muqaddimah. Jadi mengapa beliau memilih muqaddimahnya isinya ini, insyaallah nanti akan kita pelajari. Fungsi muqaddimah ini, ini salah tulis saya. Fungsi muqaddimah ini adalah pendasaran akidah yang lurus bagi seorang muslim dan muslimah. Karena dengan mengetahui al-hanifiyah, tauhid, dan syarat sahnya sebuah ibadah dengan baik, seorang muslim diharapkan memiliki dasar keyakinan lurus yang kokoh, yang pada giliran selanjutnya akan mudah memahami kaidah-kaidah dasar yang selanjutnya, serta mudah pula mempelajari bantahan syubhat syirik. Kemudian bab yang kedua, kaidah pertama. Kaidah pertama itu tentang apa? Penetapan tauhidur rububiyah tidak cukup bagi kesahan Islam seseorang. Haruslah bersamaan dengan penetapan tauhid uluhiyah. Jadi penetapan tauhid rububiyah saja begitu, ini kurang kata saja. Jadi kalau hanya menetapkan tauhid rububiyah saja itu tidak cukup bagi kesahan Islam seseorang. Seorang belum dikatakan muslim walaupun dia menetapkan tauhid rububiyah, kalau saja kalau hanya tauhid rububiyah yang dia tetapkan. Kalau ada tambahan kata saja, begitu maksud saya. Harusnya bagaimana? Harusnya menetapkan semua jenis macam tauhid, termasuk tauhidul uluhiyah. Fungsi kaidah ini adalah untuk menjaga keislaman sah kesahan Islam seseorang dan menghancurkan pokok-pokok keyakinan batil yang ada pada dai penyeru kesyirikan. Ini kalau kita mempelajari kaidah ini dengan baik, maka kita akan mendapatkan fungsi itu. Kaidah kedua yaitu bab ketiga. Karena satunya bab mukaddimah, yang empat bab selainnya. Bab ketiga yaitu isinya kaidah kedua tentang batilnya alasan pokok kaum musyrikin dalam menyembah selain Allah, dan bahwa alasan mereka sama persis dengan musyrikin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum musyrikin zaman sekarang itu punya alasan pokok dalam berbuat syirik. Alasan kami ini, kita katakan, nih baca kaidah Al-Qawaidul Arba. Kaidah kedua, apa yang Anda lakukan itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka halal darahnya. Itu enggak cukup memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Lah kamu kok melakukan? Fungsi kaidah ini menghancurkan syubhat besar kaum musyrikin berupa menjadikan antara mereka dengan Allah perantara-perantara dalam beribadah. Dengan hancurnya syubhat tersebut, diharapkan mereka mudah menerima tauhid yang benar dan mudah mengenal hakikat syirik. Kaidah yang ketiga tentang penetapan bahwa inti kesyirikan dalam masalah uluhiyah itu semuanya sama. Inti kesyirikan dalam masalah uluhiyah semuanya sama. Namun sesembahan-sesembahan musyrikin yang berbeda-beda. Jadi enggak masalah sesembahan itu berbeda-beda. Enggak masalah dalam arti bukan menjadi pembenaran melakukan kesyirikan. Sesembahan kami kan bukan patung-patung. Kami kan menyembah orang-orang soleh. Jangan disamakan dong orang soleh dengan patung. Orang soleh itu wali nih, wali Allah. Kalau menyembah patung lah baru buruk. Nah ini mulai syubhat. Syubhat perlu dibantah. Maka dalam kaidah ketiga ini ada bantahannya. Bahwasanya penetapan bahwa inti kesyirikan dalam masalah uluhiyah itu semuanya sama. Kembalikan kepada definisi tauhidul uluhiyah. Maka Anda akan mengetahui insyaallah syirik dalam masalah uluhiyah itu apa. Pokoknya ada memalingkan peribadatan kepada selain Allah, ya sudah itu syirik dalam masalah uluhiyah, walaupun bentuk sembahannya berbeda-beda. Baik. Fungsi kaidah ini, seorang mampu memahami bahwa fenomena yang dilakukan oleh sebagian orang zaman ini berupa penyembahan terhadap orang-orang saleh, hakikatnya tidak ada bedanya dengan penyembahan kepada matahari, pohon, batu di zaman dulu, karena keduanya sama-sama syirik dalam masalah uluhiyah. Kaidah keempat, terakhir dalam mukaddimah ini, resensi kitab ini, bahwasanya dalam kaidah keempat mengandung penetapan bahwa kesyirikan yang dilakukan kaum musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan kaum musyrikin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan ditinjau dari sisi tertentu. Jadi jangan difahami mentah-mentah ucapan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Karena maksud beliau adalah ditinjau dari sisi tertentu. Kaum musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada zaman Rasulullah, kaum musyrikin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan catatan ditinjau dari sisi tertentu. Karena nanti akan saya buktikan bahwasanya terkadang kaum musyrikin zaman dulu lebih parah daripada zaman sekarang. Baik. Jadi cara memahami teks ulama itu begitu. Kalau enggak ada adawatul hasr dalam bahasa Arab, kalau tidak ada alat-alat bahasa pembatasan, hanya semata-mata atau yang semisalnya, ya jangan difahami pembatasan. Antum berarti enggak amanah ilmiah dalam menyimpulkan. Menyimpulkan itu kemampuan ilmiah tersendiri, ada tata caranya. Gitu. Baik. Fungsinya kaidah ini mengetahui fenomena kesirikan zaman sekarang itu lebih parah daripada zaman dulu, ditinjau dari sisi tertentu, menggugah kesadaran banyak orang bahwa walaupun zaman sudah modern, namun ketika seorang jahil dan tidak berilmu tentang syirik, maka sangat memungkinkan terjatuh ke dalam kesyirikan, bahkan lebih parah dari kesyirikan yang dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh kaum musyrikin Quraisy misalnya. Berarti apa, ikhwan? Kita jadi tergugah kesadarannya dengan semakin tinggi, insyaallah, bahwa tidak jaminan suatu negeri yang berteknologi tinggi, suatu negeri yang maju perekonomiannya, pasti penduduknya selamat dari kesyirikan, enggak jaminan. Dengan demikian pelajaran tauhid jangan dikatakan enggak relevan. Di UGM pusat apa? Mahasiswa yang kemudian mempelajari ilmu-ilmu teknologi tinggi, gak ada hubungannya. Teknologi tinggi kemudian pasti jaminan selamat akidahnya, tidak. Ini bukti bahwasanya kaidah yang mempelajari kaidah keempat ini bukti bahwasanya apa? Musyrikin zaman sekarang dari sisi tertentu lebih parah daripada musyrikin zaman dahulu. Sehingga pelajaran tauhid relevan dikaji di sepanjang zaman dan di sepanjang tempat. Tidak hanya di Masjid Pukung Dalangan, tidak hanya di MPR Masjid Pukung Raya, tetapi juga di MPR Masjid Perwakilan Rakyat. Iya apa enggak? Iya. Siapa yang menjamin orang-orang yang duduk di Majelis Perwakilan Rakyat pasti selamat dari kesyirikan? Tidak ada jaminan. Walaupun gelarnya panjang lebar, tidak ada jaminan. Baik. Itu sekelumit isi dari Al-Qawaidul Arba. Mari kita mulai. Masih ada waktu. Ya. Ada yang ingin berpartisipasi membacakan matan sebagaimana di majelis para ulama, ada yang membacakan kemudian gurunya mengajar syarahnya dan seterusnya, biar dapat sama-sama dapat pahalanya. Ada? Iya, silahkan. Adab dari dalam membacakan matan ulama adalah pertama biasa mukaddimah, alhamdulillah, salat wassalamu ala rasulillah dan seterusnya. Dan itu ada dalilnya tersendiri, keutamaan membuka sebuah apa namanya ceramah dengan itu dan seterusnya. Dan kemudian yang kedua, mendoakan penulis. Mendoakan penulis. Karena ajaran dalam syariat Islam, man asda ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Barang siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Fa illam takun. Kalau tidak ada sesuatu yang kalian gunakan untuk membalasnya, maka doakanlah. Kurang lebihnya demikian lafadznya. Maka berdoa itu termasuk bagian membalas kebaikan seseorang. Ketika kita mempelajari kitab ini, maka berarti kita mendapatkan kebaikan lewat perantaraan Asy-Syaikh, tulisan Asy-Syaikh. Mengapa kita bakhil membalas kebaikan beliau? Beliau sudah meninggal dunia, Ustaz. Thayyib. Bukankah kita bisa membalas kebaikan dengan mendoakannya? Oleh karena itu kita lihat di majelis-majelis para ulama al-sunnah al-jamaah, sebelum ketika membuka pembacaan sebuah kitab, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab fi kitabihi al-Qawaid al-Arba, qala al-muallif rahimahullah, didoakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ini wujud rasa terima kasih kita kepada beliau. Man lam yashkurun nas la yashkurullah. Dalam hadis kurang lebihnya lafadznya demikian, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia dengan baik, maka berarti dia tidak bersyukur kepada Allah dengan baik. Karena Allah memberikan kenikmatan itu lewat perantaraan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam masalah ini, sehingga kita bisa faham tentang tauhid dengan lebih baik insyaallah taala. Tayyib, tafadhal. Ini hasbuk, cukup. Kata beliau, ini matan muqaddimah. Jadi matan muqaddimah dalam Al-Qawaidul Arba yang saya kategorikan bab 1 itu dimulai dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim sampai kemudian fi kitabihi. Sampai kemudian fi kitabihi. Itu masih kategori muqaddimah. Masih kategori muqaddimah. Mengapa? Karena belum masuk isi. Dan alasan kedua karena memang beliau mengantarkan kepada isi. Jadi nyambung dengan isinya nantinya. Baik. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam muqaddimah ini penulis menuliskan al-basmalah. Sudah berlalu barangkali sekian banyak penjelasan tentang apa rahasianya para penulis dalam menuliskan kitab, menuliskan risalahnya mengawali dengan basmalah. Intinya dalam rangka memohon pertolongan dan barokah dari Allah Ta'ala atas tulisan ini. Jadi barangkali karena sebab inilah, karena sebab beliau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, tulisannya walaupun sudah sekian abad lamanya sampai di meja kita. Yang mungkin beliau ketika menulis risalah yang tipis itu gak mikir, oh nanti dikaji di Masjid Bukung Dalangan. Gak bayangkan saya rasa beliau. Tapi Allah barokahi, karena basmalah ini rahasianya adalah meminta barokah dari Allah atas tulisan ini. Barokah itu apa toh? Kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut. Kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan itu sampai sekarang dipelajari, itu kebaikan. Maka enggak sepele. Basmalah itu enggak sepele dan tidak ada dalam syariat Islam yang sepele. Semuanya penting. Enggak ada yang disepelekan, maksud saya demikian. Baik. Kemudian yang kedua, As'alullahal Karim. Lihat, beliau buka dengan berdoa. Berdoa mendoakan para pembaca. Doa yang diiringi dengan pujian kepada Allah Ta'ala. Mana pujiannya? Rabbal Arshil Azim. Mana pujiannya? Al-Karim, Rabbal Arshil Azim. Adab dalam berdoa itu adalah memuji Allah. Minta enggak pakai memuji. Ini tentu tidak mendatangkan adab dalam berdoa dengan sempurna. Saya mohon kepada Allah Al-Karim yang yang Maha Pemurah, Rabbal Arsyil Azim, Tuhan Ars yang Agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar menolongmu di dunia dan di akhirat. Masya Allah, kebiasaan penulis ini kalau antum lihat di kitab-kitab beliau, atau tulisan-tulisan beliau mendoakan pembaca. Besok antum dapatkan berapa jumlah doa yang ada dalam Salatsatul Usul. Doa mendoakan pembaca. Ini menunjukkan, jadi ada faedahnya ikhwan, bahwasanya ilmu dan dakwah itu terbangun di atas rahmah, kasih sayang. Ustadz ngajari santrinya, muridnya. Guru mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada muridnya. Itu selayaknya dibangun atas dasar rahmah, kasih sayangnya guru kepada murid. Mengajar dengan kasih sayang, setulus hati, ikhlas karena Allah, tidak sama dengan mengajar asal menunaikan jam mengajar dari pihak sekolah. Bahwasanya dasar dari ilmu dan dakwah itu terbangun di ilmu dan dakwah itu terbangun di atas rahmah dan di atas tarahum, saling kasih sayang antara pengajar atau dai dengan murid atau mad'u. Hal ini penting karena Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Artinya kalau berdakwah dengan kasar, tanpa rahmah, tanpa kasih sayang, KBM, kegiatan belajar mengajarnya tidak dibangun atas tarahum, saling kasih sayang antara guru dengan murid, murid dengan guru, lillahi ta'ala, yang ada adalah kekasaran demi kasaran, maka apa? Mereka, orang yang dakwahi akan lari dari sekeliling. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmah bagi semesta alam. Ini bukti bahwasanya dakwah itu dengan apa? Atas dasar kasih sayang. Baik, ya, karena sudah diperingatkan, insya Allah kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Semoga bisa selesai ini. Saya harapkan nanti kalau misalnya ada sesi tanya jawab di akhir saja karena materinya masih banyak. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.